Di saat engkau mengetuk pintu kebaikan manusia, namun mereka tak mengacuhkanmu. Di saat engkau percaya kepada seseorang, namun justru dia mengkhianatimu di belakang. Di saat engkau berharap pada seseorang yang engkau anggap bisa diharapkan, namun ternyata ia mengecewakanmu. Maka di saat itulah Allah ingin agar engkau kembali dan hanya berharap kepadanya semata. Bila Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya, maka jalan keluar akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang menghadapkan wajahnya pada Allah. Orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang menautkan hatinya kepada Allah semata. Dirinya yakin bahwasanya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hanya datang dari Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan? Dia pun mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Ketika manusia menghinakanmu, ketahui mereka tidak dapat membuat engkau mulia ataupun hina. Tetapi ketika engkau memelas kepada manusia tetapi engkau mendapati mereka mengejekmu, maka fahami bahwasanya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun dan mudarat kepada dirimu. Jika musibah dan hinaan terus datang bertubi-tubi, terus menyapa, memapar hati dan begitu hebatnya, ketahui bahwasanya engkau memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakanku. Engkau memiliki Allah yang maha mendengar atas segala keluh kesahmu. Engkau memiliki Allah yang maha mengetahui dari segala yang tersembunyi. Engkau memiliki Allah yang menunjukkan kasih sayangnya kepadamu. Dia suka saat engkau meminta kepadanya. Amma yujibul muttar idha da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'il ard. Ailahum ma'allah qalilam ma tadakkarun. Allah berfirman, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, nah, apabila dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi? Adakah Tuhan selain Allah? Wa ayyub idnada rabbahu inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Ingatlah, sesungguhnya ketika Ayub menyeru kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Engkau ya Allah adalah Rabb yang maha penyayang dari semua penyayang. Maka Allah memperkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit itu yang ada padanya. Kami kembalikan keluarganya kepadanya. Kami gandakan segala bilangan pahala untuknya sebagai satu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi orang yang menyembah Allah. Tidaklah seseorang hamba berdoa dengan tulus ketika musibah menimpanya, kecuali Allah memberinya satu dari dua perkara. Jika Allah mengetahui bahwa kesulitannya lebih baik diangkat, maka Allah akan mengangkatnya segera. Dan jika Allah mengetahui bahwasanya kesulitan tersebut belum saatnya untuk diangkat, maka Allah akan mengilhamkan keyakinan, keimanan, dan ketundukan pada takdirnya, sehingga dia merasakan musibah itu bagi nikmat yang harus disyukuri, dan derajatnya pun ditinggikan oleh Allah. Saat musibah menyapamu, justru saat itulah saat yang tepat. Menyepilah dengan Allah, membiarkan hanyut, terbawa dalam lautan munajat. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang hanya mengeluh kepada Allah, bukan kepada manusia dan bukan pula kepada makhluk. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang hanya yakin kepada Allah, bukan fulan dan bukan pula kepada fulan. Tujuan dari ujian adalah engkau lari menuju kepadanya. Tujuan dari segala ujian adalah ketika seorang hamba mengadu kepadanya dan berpaling dari selain Allah.